ora neko-neko bangun surut bekti ning wong tuwa. Dosaku apa kowe lunga karo priya liya. Ono tegese tanpa kue ono sisianku. Aku ngerti ora suwe kowe dilalekke wong kaya tenanan kabeh iki tak anggap pacoban mure tentrem rodane keluarga. Pacoban mure tentrem rodane.